بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، dalam menjelaskan tentang masalah melihat kepada Allah atau ru'yatul mu'minin, ru'yatul mu'minin kepada Allah pada hari kiamat. Kemudian pengarang mengatakan dalam nombongannya, walaysa bimauludin walaysa biwalidin walaysa lahu syibhun ta'ala al-musabbahu. Kata beliau, dan tidaklah ia dilahirkan dan tidak pula sebagai ayah atau orang tua. Walaysa lahu syibhun, dan tidak ada baginya kemiripan, penyerupaan, ta'ala al-musabbahu, maha tinggi, Allah yang maha dipuji. Sini beliau tetapkan dasar pijakan di dalam membicarakan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Umumnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dikatakan maulud, dilahirkan, dan tidak pula dikatakan walid, sebagai ayah atau yang melahirkan. Dalam Al-Quran dikatakan lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidaklah melahirkan, tidaklah ia melahirkan, dan tidak pula dilahirkan, dan tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Ini penetapan di dalam masalah ini. Kemudian beliau tegaskan bahwa tidak ada yang mirip dan serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kemiripan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dalam nama-namanya, tidak pula dalam sifat-sifatnya, tidak dalam perbuatannya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak diserupakan sama sekali dengan makhluknya. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Tidaklah ia serupa dengan sesuatu apapun, dan dialah Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ayat ini dasar pijakan yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah membantah dua kelompok yang sesat di dalam masalah nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dua kelompok tersebut secara umum disebut dengan nama kelompok Al-Mu'abtilah dan kelompok Al-Mushabbihah atau Al-Mumathilah. Al-Mu'abtilah adalah orang-orang yang menafikan, meniadakan sifat-sifat Allah. Ada yang menegakkan keseluruhannya, ada yang sebagiannya, dan ada yang menta'wil. Kalau al-mumathilah, al-mushabbihah, mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maka ayat ini seakan-akan bantahan untuk dua kelompok sekaligus. Laisa kamitslihi syai'un, ini bantahan kepada al-mushabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dalam ayat dikatakan Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun, tidak bisa diserupakan. Kemudian kelanjutan ayat adalah bantahan terhadap al-mu'abtilah yang menolak sifat-sifat Allah. Sebab dalam ayat dikatakan wa huwa as-sami'ul basir, dialah Allah yang maha melihat lagi maha mendengar. Maka disifatkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat melihat dan mendengar. Alasan orang-orang mu'abtilah yang menolak sifat-sifat Allah. Katanya kalau kita tetapkan sifat untuk Allah, maka artinya kita serupakan Allah dengan makhluk. Begitu alasan mereka. Katanya kalau ditetapkan bahwa Allah punya pendengaran, punya penglihatan, berarti sama dengan makhluk. Dan ini adalah alasan yang sebenarnya tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Dan ayat ini bantahan yang sangat kuat. Allah menetapkan wa huwa as-sami'ul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Para ulama menyebutkan kenapa di sini dipakai dua nama, as-sami'ul basir. Kenapa tidak pakai nama yang lain, misalnya al-alimul hakim, yang Maha mengetahui lagi mempunyai hikmah, atau memakai nama al-alimul khabir? Kenapa memakai as-sami'ul basir? Apa rahasia di belakang hal tersebut? Para ulama menyebutkan untuk menunjukkan bantahan yang sangat kuat terhadap orang-orang Mu'tazilah, kebanyakan makhluk itu disifatkan dengan sifat pendengaran dan penglihatan. Iya. Manusia punya pendengaran dan punya penglihatan. Gajah punya pendengaran dan punya penglihatan. Ayam punya pendengaran dan punya penglihatan. Hampir setiap makhluk punya pendengaran dan penglihatan. Apakah sama pendengaran dan penglihatan manusia dengan gajah misalnya? Tentunya tidak sama, ya kan? Demikian pula antara sama makhluk yang lainnya, tidak sama antara semut dengan gajah, kemudian semut dengan burung misalnya, dan lain-lainnya. Kalau antara sesama makhluk saja yang sama-sama disifatkan punya pendengaran dan punya penglihatan tidak sama, maka juga lebih tidak sama lagi antara makhluk dan yang menciptakannya. Jadi menetapkan sesuatu belum tentu sama. Iya. Nah, karena itu ahli sunnah ketika menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Qur'an, dan Rasulullah tetapkan sifatkan Allah dengannya dalam hadisnya, mereka mengatakan bahwa Allah disifatkan dengannya sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah, tidak serupa dengan makhluknya. Tidak serupa dengan makhluknya. Dari kaidah dasar di dalam masalah ini yang disebutkan oleh pengarang, laisa lahu syibhun ta'ala al-musabbahu. Tidak ada penyerupaan dengannya, tidak ada kemiripan dengannya. Maha tinggi Allah yang maha dipuji. Dalam Al-Quran dikatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak serupa dengan sesuatu apapun, dan dialah Allah yang maha mendengar dan lagi maha melihat. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah kalian mengetahui ada tandingan tandingan bagi Allah? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kalian membuat untuk Allah sekutu-sekutu padahal kalian mengetahuinya. Maka tersimpul dari sini sebagai penanam kaidah di dalam menetapkan nama dan sifat Allah, seperti yang dikatakan oleh pengarang, wa laysa bimauludin wa laysa biwalidin. Tidaklah Allah itu diperanakkan dan tidak pula beranak. Wa laysa lahu syibhun ta'ala al-musabbahu. Dan tidak ada keserupaan yang mirip dengannya. Maha tinggi Allah yang maha dipuji. Setelah menjelaskan ini, maka beliau berpindah menerangkan yang lain. Kata beliau, wa qad yunkiru al-jahmiyu hadha wa indana bimisbaqi ma qulna hadithun musarrihu rawahu jarirun an maqal muhammadin faqul mitla ma qad qala fi dhaka tanjahu. Baik, sebenarnya dua ayat syair ini masih ada kelanjutannya dengan masalah melihat Allah. Jadi telah ditetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat. Ini sudah merupakan prinsip ahli sunnah wal jamaah dan kesepakatan di kalangan para a'immatus salaf. Kemudian Ibn Abi Daud rahimahullah menerangkan, wa qad yunkiru al-jahmiyu hada. Tentang melihat Allah ini diingkari oleh orang-orang Jahmiyah. Jadi orang-orang Jahmiyah ini punya banyak poin kesesatan. Selain dari mengatakan Al-Quran itu makhluk, mereka juga sesat di dalam masalah ru'yah, melihat Allah pada hari kiamat. Di dalam masalah takdir, mereka jabriyah ekstrim dalam masalah takdir. Orang-orang jahmiyah. Dan ada permasalahan-permasalahan lain. Dan mereka di situ adalah puncak kesesatan. Ia juga di dalam masalah iman. Mereka dalam murjiah kelas kakak. Yang paling ekstrim juga. Orang-orang jahmiyah. Ini diantara bentuk-bentuk pemikiran dan ciri-ciri jahmiyah. Nah, di sini terangkan pengarang bahwa jahmi, orang jahmi, pengikut jahmiyah, mengikuti atau mengingkari bahwa Allah dilihat. Maka pengarang membantah. Wa indana, dan di sisi kami, bimisbaq bimakulna, sebagai pembenaran apa yang kami ucapkan, bahwa Allah dilihat pada hari kiamat, hadithun musarrihu. Kami punya hadis yang sangat tegas menunjukkan tentang hal tersebut. Apa hadisnya? Kata beliau, rawahu Jarirun an maqali Muhammadin. Hadis itu diriwayatkan oleh Jarir dari ucapan Nabi Muhammad. Faqul mislama qad qala. Maka berucaplah kamu, berprinsiplah kamu seperti yang diucapkan oleh Rasulullah tidaka dalam masalah tersebut, tanjahu, niscaya engkau akan selamat. Hadis yang diinginkan oleh pengarang yang dikatakan sebagai hadis musarrihu adalah hadis Jarir yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau berkata, kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam itnadara ila al-qamari lailatal badr. Kata Jarir, kami duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau melihat ke bulan di malam purnama. Faqala, maka beliau berkata, ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara lailatal badr la tudammuna fi ru'yatihi. Kata beliau, ketahuilah sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini malam purnama, kalian tidak terhalang sama sekali di dalam melihatnya. Ini penegasan, penetapan yang sangat tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat. Dan perumpamaan yang disebutkan dalam hadis ini tashbihul ru'ya bil ru'ya. Penyerupaan ru'ya dan ru'ya, penglihatan dengan penglihatan, bukan penyerupaan yang dilihat dan yang dilihat. Ya, maksudnya sebagaimana kita bisa melihat bulan di bulan purnama tentunya sangat jelas sekali dan terang sekali, demikian pula pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan dilihat dengan sangat jelas dan tidak ada penghalang. Ya. Dan bukan artinya Allah sama dengan bulan, enggak. Tapi yang diinginkan di sini sebagaimana bulan bisa dilihat dengan sangat jelas di malam purnama, demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh kaum mukminin dengan sangat jelas. Iya. Ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Dan hadis yang menjelaskan tentang ru'yah bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat adalah hadis yang disahihkan oleh para a'immah. Bahkan hadisnya adalah hadis yang mutawatir, dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah sendiri mengatakan, mengomentari hadis tersebut, kata beliau, hadal hadis min asahhil ahadith ala wajhil ard. Hadis ini adalah di antara hadis-hadis yang paling sahih di atas muka bumi. Al-mutalaqqa bil qabul, yang diterima dengan penerimaan. Al-mujma'i 'alaiha al-ulama, para ulama sepakat di atasnya. Al-ulama bil hadis wa sa'ir ahli sunnah, yaitu para ulama ahli hadis dan para ulama dan seluruh ahli sunnah, mereka sepakat untuk menetapkan hadis tersebut. Maka tidak ada dalil sama sekali bagi orang-orang yang mengingkari bahwa Allah dilihat pada hari kiamat. Mereka tidak mempunyai dalil yang kuat kecuali hanya sekedar was-was dari syaitan saja. Setelah menguraikan atau mendengarkan penjelasan-penjelasan ini, maka hendaknya setiap muslim berusaha untuk mengingat akan hal ini dan senantiasa menanam perkara tersebut di dalam dirinya sebagai keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat oleh orang-orang yang beriman. Iya. Kemudian setelah menjelaskan tentang masalah ru'yah, dan tentunya pembahasan tentang masalah ru'yah luas dibahas oleh para ulama, ya. Dan globalnya seperti yang saya sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat di dua tempat. Di Arafatul Qiyamah, di Arafat hari kiamat. Arafat itu padang luas. Jadi pada mahsyar, pada hari kiamat, tempat yang kedua adalah di syurga. Ini ditunjukkan oleh hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah ini. Kemudian yang melihat Allah pada hari kiamat, ya, laki-laki maupun perempuan, dari kalangan jin maupun manusia. Panjang ia adalah orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, mukmin yang baik, maka insyaallah taala ia akan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Iya. Jadi Allah dilihat pada hari kiamat. Adapun di dunia, maka di dunia Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat dalam keadaan terjaga. Ya. Sebab dalam Al-Qur'an dikatakan innaka lan tarani. Sungguhnya engkau wahai Musa tidak akan dapat melihatku. Di dunia. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis riwayat Muslim dari sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu annakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah, sungguhnya kalian tidak akan dapat melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Seakan-akan hadis ini bantahan yang sangat kuat sekali terhadap orang-orang sufi. Sebagian dari mereka mengaku ketemu dengan Allah dalam keadaan terjaga, dalam keadaan sadar. Nah, ini adalah kesesatan dan kekufuran. Para ulama mengatakan siapa yang mengaku melihat Allah dalam keadaan terjaga, maka dia adalah kafir, keluar dari Islam. Sebab ini adalah masalah yang disepakati di kalangan para ulama, ya, di dalam syariatul Islam, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di dunia dalam keadaan terjaga. Adapun dalam keadaan tertidur, para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam tidur mungkin untuk dilihat. Ya. Mungkin untuk dilihat. Dan seseorang melihatnya sesuai dengan kadar keimanannya. Sesuai dengan kadar keimanannya. Dengan mengetahui bahwa tentunya, ya, melihat di dalam tidur itu tidaklah sama dengan hakikatnya. Apalagi dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tidak serupa dengan satu apapun, dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi mungkin untuk dilihat sesuai dengan kadar keimanan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berada di atas puncak keimanan, beliau berkata, "Ra'aitu Rabbi fi ahsani surah." Saya melihat Rabbku di atas surah bentuk yang paling indah. Ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukil ijma' di kalangan para ulama. Bahwa para ulama ahli sunnah sepakat Allah mungkin dilihat di dalam tidur. Sepakat di kalangan para ulama ahli sunnah, tidak ada yang menyelisih kecuali orang-orang Jahmiyah tentang masalah ini. Dan demikian pula, ya, fatwa tentang mungkinnya Allah dilihat dalam tidur, ya, diucapkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Muqbil, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, Syekh Talib bin Abdul Aziz Al-Syekh, ya, dan lain-lainnya dari para ulama yang terkenal sekarang, ya, yang merupakan panutan bagi umat di zaman sekarang ini. Ya, semuanya memberikan fatwa tentang mungkinnya Allah Subhanahu wa taala dilihat di dalam tidur, menunjukkan tidak ada perselisihan di kalangan para ulama di dalam masalah ini. Jadi betul dirinci tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan melihat. Jadi melihat Allah pada hari kiamat adalah kemuliaan bagi orang yang beriman. Adapun di dunia, kalau yang terjaga, maka tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terjaga, tersadar, tidak tidur. Adapun dalam keadaan tidur, maka Allah Subhanahu wa taala mungkin untuk melihat sesuai kadar keimanan seseorang, dan tentunya diyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun. Iya. Kemudian setelah itu dikatakan oleh pengarang dalam bait yang nomor ke-10, di syair nomor 10. Kata beliau, وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. Dan orang-orang Jahmiyah juga mengingkari tangannya dan kedua tangannya, bil fawadil tanfahu, dengan al fawadil, fawadil keutamaan, keutamaan, kebaikan, kebaikan, bil fawad, bil fawadil tanfahu, dengan keutamaan, keutamaan dan kebaikan, kebaikan Allah memberikan manfaat, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah, memberikan pemberian kepada makhluk. Baik. Dalam bait yang ke-10 ini diterangkan tentang penetapan sifat tangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ditetapkan untuk Allah sifat tangan. Allah disifatkan mempunyai tangan. Bagaimana? Ya Allah Subhanahu wa taala sifatkan dirinya di dalam Al-Qur'an. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Bal yadahu mabsuutatan." Bahkan kedua tangan Allah terhampar. Dan dalam ayat yang lain, Allah menyatakan, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday?" Apa yang menahan kamu wahai iblis untuk sujud terhadap makhluk yang saya cipta dengan kedua tanganku? Ini penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai dua tangan. Maka kita tetapkan hal tersebut sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak serupa dengan makhluknya. Ini kaidah ahli sunnah dalam masalah ini. Sebagaimana umumnya di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mana tangan secara bahasa dimaklumi? Apa itu tangan secara bahasa? Tapi hakikatnya, bagaimananya, ini tidak diberitahukan kepada kita. Yang jelas kita harus yakini, pasti tidak sama dengan makhluknya. Yang harus kita yakini, pasti sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh dikhayalkan di dalam benak sesuatu apapun yang berkaitan dengan bagaimana kaifiat tangan itu. Sadar, tangan Allah Subhanahu wa taala. Jelas kita imani hal tersebut sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Iya. Imam Malik rahimahullah ta'ala ditanya tentang sifat al-istiwa. Katakan kepada beliau, wahai imam, dalam Al-Quran dikatakan Ar-Rahman ala al-arshi istawa. Ar-Rahman di atas arsh beristiwa. Ya, al-istiwa secara bahasa kadang bermakna al-ulu yang tinggi, al-irtifa yang di atas, as-sa'ud naik di atas, kemudian al-istiqrar yang tetap. Ini makna istiwa dalam bahasa Arab. Mungkin kalau diterjemah ke bahasa Indonesia mendekati kalimat bersemayam. Ya. Tapi menggunakan kalimat bahasa Arab itu lebih enak sebenarnya, sebab kandungan maknanya lengkap. Al-istiwa. Ditetapkan sifat istiwa. Ya tanya, kalau membaca Ar-Rahman istiwa di atas arsy. Dibaca ayat ini. Ya tanya kepada Imam Malik, bagaimana istiwanya? Maka berubah wajah Imam Malik rahimahullahu taala. Sampai disebutkan dalam sebagian riwayat, karena besarnya girah beliau, kemarahan beliau melihat ada orang yang bertanya tentang perkara agama yang sangat diharamkan untuk menanyakan hal tersebut, maka beliau berkata, setelah itu al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu adalah ma'lum. Dalam satu riwayat, ghairu majhul, bukanlah perkara yang tidak diketahui. Jadi istiwa secara bahasa dimaklumi. Apa maknanya? Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab. Dikatakan Al-Quran bilisanin arabiin mubin, dengan lisan bahasa Arab yang sangat jelas. Tersebut al-istiwa secara bahasa maklum. Apa maknanya? Wal-kaifu majhul, adapun bagaimananya tidak diketahui. Bagaimana tangan itu? Tiada lagi tangan. Wasu'alu min kubid'ah. Wal-iman bihi wajib. Beriman tentang istiwa adalah wajib. Wasu'alu an kubid'ah. Dan bertanya bagaimana istiwanya, ini adalah bid'ah. Seakan-akan jawaban Imam Malik ini adalah kaidah yang menggambarkan bagaimana akidah ahli sunnah dalam masalah ini. Jadi kalau ditanya tentang sifat Allah, tatkala Allah punya tangan, sebut bahwa tangan adalah maklum dari sisi bahasa. Adapun bagaimananya tidak diketahui. Beriman bahwa Allah punya tangan adalah perkara yang wajib, dan bertanya bagaimana tangannya itu adalah bid'ah. Demikian seterusnya masuk ke dalam sifat Allah, disifatkan dengan sifat murka. Maka Al-Ghadab murka dalam bahasa Arab dipahami apa maknanya. Kemudian bertanya tentang bagaimananya tidak boleh. Mengimani tentang hal tersebut adalah wajib. Demikian pula sifat-sifat yang lainnya. Disifatkan Allah mempunyai mata, mempunyai kaki. Semuanya ini disifatkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka hendaknya kita tetapkan sebagaimana yang disifatkan oleh Allah dan Rasulnya. Iya. Dikatakan oleh beliau wakil sayyidihi, dan kedua tangan Allah. Dan kedua tangan Allah. Di sini pengarang seakan-akan beliau mengisyaratkan bahwa Allah punya dua tangan, dan dua tangannya dua-duanya adalah kanan. Kedua tangan Allah dua-duanya adalah kanan. Hal tersebut diterangkan dalam sebagian hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah ibn Amr ibn Aas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wakilta yadayhi yamin, dan kedua tangan Allah adalah kanan. Maka ini nah, tegas menunjukkan bahwa kedua tangan Allah adalah kanan, kita tetapkan sebagaimana adanya. Adapun dalam riwayat Muslim, ya, dalam riwayat Muslim disebutkan Allah mempunyai, dikatakan pada hari kiamat, ya, Allah firman anal maliku anad dayyan, siapa yang maha berkuasa. Ya. Anal maliku, bukannya enggak ada dayyannya, anal maliku, saya adalah maha berkuasa. Kemudian disebutkan bahwa Allah menggenggam langit dengan tangan kanannya dan menggenggam bumi dengan tangan kirinya. Ya. Disebut begitu, dengan tangan kiri. Sebagian para ulama mengatakan bahwa Allah mempunyai dua tangan, tangan kanan dan kiri. Namun riwayat Muslim ini dikritik oleh Imam Ad-Darqutni. Dikritik oleh Imam Ad-Darqutni dari sisi periwayatan, dan Syekh Mubdil di dalam tahqiq beliau terhadap tatabbu, beliau juga cenderung menguatkan kritikan dalam artian penyebutan kalimat kiri itu adalah lemah di dalam riwayat Muslim. Yang benarnya adalah riwayat kil tayyadayhi yamin, dua tangan Allah adalah kanan. Ya. Ini yang menjadi kesimpulan di dalam masalah ini. Maka kita tetapkan Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai tangan sebagaimana Allah menetapkan untuk dirinya. Tidak boleh ditawil, dipandingkan maknanya. Dikatakan bahwa tangan artinya kemampuan, ya, atau tangan artinya kekuatan. Bukan itu yang diinginkan, tetapi ditetapkan sebagaimana hakikatnya. Allah mempunyai tangan, tetapkan Allah mempunyai tangan. Ya. Tangan secara bahasa dimaklumi, pengertian secara bahasa. Adapun hakikat bagaimana ya, kita tidak diberi ilmu tentang hal tersebut. Iya. Ya, kalau kita melihat seperti sifat-sifat ini, Allah mempunyai tangan, atau sifat yang lain Allah mempunyai kaki, kemudian punya mata. Iya. Kita melihat kelompok ahli bidah yang kita sebutkan tadi, Al-Mu'abbilah dan Al-Munasilah, mereka menolak hal ini. Dan sebenarnya setiap dari kelompok Al-Mu'abbilah juga telah melakukan tamtsil, dan Al-Munasilah juga melakukan ta'til. Jadi semuanya kena. Atau kita buat lebih ringkih, ahli sunnah kaidahnya isbat bila tamtsil, tanzih bila ta'til. Kaidah ahli sunnah menetapkan tanpa menyerupakan. Kita tetapkan Allah punya tangan, punya mata, ya, kemudian punya kaki dan sifat-sifat yang lain ditetapkan. Ditetapkan dan tidak diserupakan dengan makhluk. Kemudian ditanzih, Allah disucikan. Ya. Allah sama sekali maha suci untuk dikatakan sama dengan makhluknya. Ya. Disucikan, tetapi jangan sampai sifat-sifat yang ditetapkan untuk Allah dihilangkan karena itu. Ya, ada pun ahli kibah, ya, mereka ada dua kelompok. Nah, ada yang mengatakan diisbat, ditetapkan Allah punya tangan, tapi dia samakan dengan tangan makhluknya. Inilah yang dinamakan al-mumassilah atau al-musyabbihah tadi. Dan ada sebagian kelompok, mereka mengagungkan Allah untuk disamakan dengan makhluknya. Ya, maha suci Allah disamakan dengan makhluknya. Tapi mereka mengatakan, ya, maha suci Allah, Allah disamakan dengan makhluknya, karena itu Allah tidak mempunyai tangan. Tidak boleh disifatkan punya tangan. Tidak boleh disifatkan punya wajah. Tidak boleh disifatkan punya mata. Dan seterusnya. Ya. Baik. Dan setiap dari kelompok al-mu'abdilah itu telah melakukan tamtsil. Dan al-mu'abdilah juga melakukan ta'wil. Kenapa bisa seperti itu? Karena al-mu'abdilah dia mu'abdil. Al-mu'abdilah kan menghilangkan, meniadakan sifat. Mereka meniadakan sifat-sifat Allah. Ada yang meniadakan keseluruhan, ada yang meniadakan sebagian. Ketika ditetapkan, ketika ada sifat, diterangkan misalnya dalam ayat bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangannya terhamba. Datang al-mu'abdilah, mereka katakan di sini, sebagian dari mereka mengatakan kita tetapkan sifat tangan, bukan tangan yang diinginkan di sini. Diingkari oleh mereka. Sebagian dari mereka mentakwilnya, oh ini bukan tangan, tapi kemampuan. Dan sebagiannya melakukan perkara-perkara lain yang jelasnya tidak menerima ada penetapan sifat tangan. Mu'abdilah lagi sejati dalam ta'til ini, karena mereka menyangka kalau kita tetapkan sama Allah dengan makhluknya, berarti al-mu'abdilah sendiri sudah jati di dalam tamtsil, menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, karena itu kata para ulama, kullu mu'abdilin mumassil. Setiap orang yang melakukan ta'til, pasti dia juga melakukan tamtsil. Setiap orang yang menolak sifat Allah, pasti dia juga telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya kan? Ketika dia menolak sifat Allah, misalnya Allah tidak punya tangan. Kenapa dia tolak? Karena dia meyakini kalau ditetapkan Allah sama dengan makhluk. Karena itu diambil hukum oleh para ulama bahwa orang yang menolak sifat Allah artinya dia menyerupakan Allah dengan makhluknya. Demikian pula sebaliknya. Orang yang melakukan tamtsil, orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya, ini juga telah melakukan ta'til. Telah menolak sifat-sifat Allah. Dan ditolaknya sifat Allah oleh al-mu'abdilah dari beberapa perkara. Yang pertama, ketika orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya, orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya, mereka menyamakannya. Mereka katakan tangan Allah seperti ya, tangan-tangan kita. Maka ini artinya mereka telah meniadakan dan telah menolak sifat Allah, sifat tangan yang hakiki sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah tidak sama dengan makhluknya. Ya kan? Berarti mereka telah menta'atil sifat Allah di sini. Mereka ta'atil sifat Allah dan mereka samakan dengan sifat makhluk. Berarti jatuh juga mereka ke dalam ta'atil. Dan mereka juga dikatakan ta'atil karena menta'atil nas-nas yang berkaitan dengan sifat. Menta'atil nas-nas yang berkaitan dengan sifat Allah, yang tangan tersebut yang tertera atau sifat yang tertera di dalam nas itu sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Dan juga sekaligus mereka telah menolak dan mengingkari firman Allah seperti laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Allah itu tidak serupa dengan suatu apapun dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi kaidah dalam masalah ini yang menyelisihi ahli sunnah di dalam masalah asma wa sifat ada dua kelompok, al-mu'abdilah dan al-mumassilah atau al-musyabbihah. Ya, kaidahnya setiap mu'abdil pasti musyabbih. Dan setiap musyabbih pasti mu'abdil. Ini kaidah yang bisa kita petik. Sebenarnya kalau dipahami ini akan banyak membuka tira-tira yang kelihatannya agak rumit dipahami, ya, berkaitan dengan beberapa pemikiran orang-orang yang menyimpang dalam masalah ini. Dan terus terang, ini termasuk masalah yang perlu diketahui oleh kaum muslimin di Indonesia. Sebab madhab Asy'ariyah tersebar di Indonesia dan menjadi kurikulum tersendiri dalam madrasah-madrasah kita di sekolah-sekolah umum. Yang ditetapkan adalah sifat wajib, sifat sujud, ya, dan seterusnya. Ini dari keyakinan orang-orang Asy'ariyah. Ya. Sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah bukan tidak terbatas pada tujuh saja, seperti yang dikatakan oleh orang-orang Asy'ariyah. Ya. Nah, dan juga tidak dikatakan terbatas delapan saja, seperti yang dikatakan oleh orang-orang Maturidiyah. Atau tidak dikatakan seperti orang-orang Jahmiyah. Kalau Jahmiyah semuanya, nama dan sifat Allah semuanya dari yang sisa. Mereka hanya menetapkan sifat wujud saja. Allah itu maha ada saja. Selain dari itu, tidak ada pencipatan. Ya. Kalau orang-orang Mu'tazilah, nama dia tetapkan. Sifat dia tolak. Jadi Allah diberi nama As-Sami, yang maha mendengar. Maha mendengar, tapi tidak punya pendengaran. Al-Basir, yang maha melihat, tapi tidak punya penglihatan. Kalau orang-orang Al-Asy'ariyah, Asy'ariyah, mereka mengatakan, kita tetapkan sifat Allah tujuh saja. Maturidiyah tambah lagi satu, ya, kullabiyah, semisal dengan itu. Ini pemikiran orang-orang aneh. Nah, demikian bentuk pemikirannya. Karena itu orang-orang Jahmiyah disifatkan oleh para ulama, orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah disifatkan oleh para ulama, bahwa orang Jahmiyah itu menyembah sesuatu yang tidak ada. Ya kan? Sebab Allah disifatkan, Allah tidak disifatkan oleh mereka dengan sifat apapun. Artinya sesuatu yang tidak ada. Dan Al-Mumathilah, kata para ulama, mereka menyembah patung. Sebab Allah disamakan dengan makhluknya. Nah, dan ini semuanya adalah kesesatan yang benar di dalam masalah ini, bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala kita tetapkan untuk Allah sebagaimana Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran dan Rasulullah tetapkan untuk Allah di dalam hadisnya. Kita tetapkan nama-nama dan sifat tersebut untuk Allah sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah, dengan keyakinan pasti bahwa Allah tidak serupa dengan makhluk. Ini global di dalam masalah ini. Setelah menjelaskan tentang sifat tangan Allah subhanahu wa ta'ala, beliau berpindah menjelaskan tentang masalah an-nuzul, sifat an-nuzul. Kata beliau, وَقُلْ يَنْزِلُ الْجَبَّارُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ بِلَا كَيْفٍ جَلَّ الْوَاحِدُ الْمُتَمَدَّحُ إِلَى طَبَقِ الدُّنْيَا يَمُنُّ بِفَضْلِهِ فَتُفَرَّجُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُفْتَحُ يَقُولُ أَلَا مُسْتَذْكِرٌ يَلْقَى غَافِرًا وَمُسْتَمْنِحٌ خَيْرًا وَرِزْقًا فَيُمْنَحُ رَوَادَاكَ قَوْمٌ لَا يُرَدُّ حَدِيثُهُمْ أَلَا خَابَ قَوْمٌ كَذَّبُوهُمْ وَقُبِّحُ. Kata beliau, dan katakanlah, يَنْزِلُ الْجَبَّار, Allah yang maha perkasa al-Jabbar, يَنْزِلُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ, turun pada setiap malam, bila kaifin, tanpa ada pembagaimanaan. Jalla al-wahidu al-mutamaddahu, maha agung Allah yang maha satu lagi maha dipuji. Ila tawakid dunya yamunni li fadlihi, Allah turun ke langit dunia. Yamunni li fadlihi, memberikan minnah. Tabak arti asalnya adalah kita penutup. Jadi penutup dunia. Yang diinginkan yang penutup di sini lagi, langit dunia. Bila tabak di dunia yang menunjuk fadlihi, ke langit dunia, memberikan minnah, ya, memberikan pemberian sesuai dengan keutamaannya. Fatufarraju abwaabus samaa'i wa tuftahu, maka dibukalah atau dilapangkanlah pintu-pintu langit. Watuk tak dan dibuka. Iya. Nah, yaqulu, ya Allah ketika turun Allah berfirman, ala mustaghfirun yalqa ghafira. Tidak ada orang yang memohon ampun, maka dia akan mendapat pengampunan. Wa mustamnihun khairan wa rizqan fayumnahu. Dan orang yang meminta kebaikan mustamih meminta, orang yang meminta khairan kebaikan, warisfan dan rezeki, fayumnahu, ia akan diberi. Rawadaka qawmun la yuraddu hadithuhum, ini diriwayatkan oleh satu kaum yang tidak ditolak hadithnya. Ala khara qawmun kadzabuhum wa qubbihu, ya, ketahuilah, kata beliau, ketahuilah atau betapa celaka, ketahuilah betapa celaka satu kaum yang mendustakan mereka. Wa qubbihu, dan sungguh mereka telah dijelekkan. Di dalam empat bait syair ini, dari bait nomor 11 sampai nomor 14, ya, semuanya menjelaskan tentang sifat nuzul bagi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang telah kita terangkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala disifatkan dengan sifat-sifat sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Ahli sunnah menetapkan sifat untuk Allah dibangun di atas dua kaidah: isbatun bila tamtsil, tanzihun bila ta'til. Menetapkan sifat tersebut tanpa mempersamakan atau menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yang kedua, mensucikan Allah, mensucikan Allah dari segala kejelekan dan keserupaan tanpa menolak sifat tersebut. Ini kaidah ahli sunnah dalam menetapkan sifat. Jika kita tetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah, pasti tidak serupa dengan makhluk. Diterangkan di sini tentang sifat an-nuzul, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala disifatkan dengan sifat turun. Disifatkan dengan sifat turun, yaitu turun ke langit dunia. Ini diterangkan dalam sebagian hadis bahwa diriwayatkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya kull lailah hatta yabqa thuluthul lail al-akhir." Rabb kita turun ke langit dunia pada setiap malam, kata Nabi. Sampai turun setiap malam tatkala tersisa sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berfirman, "Man yad'uni fa astajibu lah." Siapa yang berdoa kepada-Ku, saya akan kabulkan untuknya. "Wa may yas'aluni fa utihi." Siapa yang meminta kepada-Ku, saya akan beri untuknya. "Wa may yastaghfiruni fa aghfir lahu." Siapa yang memohon ampun kepada-Ku, maka saya akan ampuni untuknya. Ini hadis kalau didengar dan dibaca oleh orang-orang yang beriman, hatinya menjadi sejuk dan mereka mengambil faedah keimanan dalam hadis ini, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah mengkhususkan orang-orang yang bangun di sepertiga malam terakhir, seperdua malam terakhir dalam satu riwayat, dan sebagian riwayat apabila sudah berlalu sepertiga malam. Ya. Pada malam itu, sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia. Dan Allah berfirman, siapa yang berdoa, saya kabulkan. Siapa yang bermohon, meminta, saya akan berikan. Siapa yang mohon ampun, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita yakin dan kita imani sebagai orang yang beriman. Yang celaka di dalam masalah ini, kalau mendengar hadis ini, adalah orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah. Jika disebutkan Allah turun ke langit dunia, langsung main pikirannya yang rusak. Turun, bagaimana bisa dikatakan turun? Iya. Nah, demikianlah. Ya. Dari sini juga kita mengetahui betapa pentingnya berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan akal itu, kalau dipakai untuk menghukumnya, akan merusak segala sesuatu. Iya. Ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala turun. Sebagaimana Allah tetapkan dalam diri, Allah tetapkan hal tersebut di dalam atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetapkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis-hadisnya. Nah, dan para ulama menyebutkan bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat nuzul adalah hadis mutawatir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti Ibnu Qudamah rahimahullah atau Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, beliau di dalam kitab beliau Al-Iqtisad fil I'tiqad yang menegaskan bahwa hadis yang berkaitan tentang sifatun nuzul adalah hadis yang mutawatir, diriwayatkan dari banyak jalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, karena itu ini sudah merupakan keyakinan yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat turun. Ya, turun ke langit dunia. Kita yakini hal tersebut sering kemuliaan dan kebesaran Allah. Ya. Tidak seperti pemikiran orang-orang yang menyimpan dalam masalah ini. Ada yang berpikir, loh bagaimana caranya? Allah disifatkan turun di sepertiga malam. Kalau di Indonesia sekarang malam, tapi di tempat lain, siang. Misalnya di negara lain di sana, yang jauh, ada yang siang. Bagaimana ini? Nah, ini karena memakai akalnya yang rusak, akhirnya terjadi kebingungan. Semisal dengan itu, orang seperti Muhammad Rashid Ridha dan lain-lainnya yang menolak hadis Hudzaifah, riwayat Bukhari dan Muslim, yang diterangkan bahwa matahari ketika terbenam, matahari sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala setelah terbenamnya. Terus sujud matahari di bawah arsy Allah sampai Allah perintah supaya dia terbit dari arah timur. Demikian terus. Matahari berputar sujud sampai datang suatu hari Allah berfirman, terbitlah kamu dari arah kamu terbenam. Itu dari arah barat dan itulah tanda hari kiamat. Ini tidak masuk di akal Muhammad Rasul Riba yang semisal dengannya. Sehingga hadis riwayat Bukhari dan Muslim dilemahkan dengan penuh kezaliman karena bertentangan dengan akal. Apa pikiran akalnya yang rusak? Ya, sekarang matahari di sini terbit. Ya. Matahari terbit. Atau sekarang di sini malam. Kalau dikatakan dia sekarang sedang sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, kenapa masih terbit di sana? Ya. Ini pemikiran akal yang rusak. Kalau akal dia sehat, ia akan berpikir dengan pemikiran yang sehat. Ia akan berkata, bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha Mampu atas segala sesuatu? Selesai. Ya. Akal kesesatan karena terlalu banyak ingin mempelajari perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan ketetapan Allah. Ini akal kesesatan makhluk. Ya. Yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Allah tidak ditanya apa yang dia perbuat, apa yang Allah tetapkan. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang Allah lakukan, ada mereka makhluk, mereka ditanya tentang hal tersebut. Tetapkan hal tersebut sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Ya, kalau dipikir dengan akal, mungkin ada sesuatu yang akal tidak sampai ke sana. Tapi kalau akalnya sihat, pasti tidak akan menentang nah dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis ini adalah hadis yang sabit, yang syah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah turun ke langit dunia. Nah, cuman para ulama di dalam masalah sifat turun memang ada sedikit perselisihan ketika menjelaskan kaitannya dengan sifat istiwa, ya kan? Karena Allah disifatkan dengan sifat istiwa di atas arsy. Dalam Al-Quran ada 7 ayat menerangkan tentang sifat istiwa. 6 ayat diantaranya dengan lafaz thumma istawa 'alal arsy. Kemudian Allah istiwa di atas arsy. Kandungan dari konteks ayat menunjukkan bahwa Allah terus-menerus istiwa. Ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah ketika Allah turun ke langit dunia, apakah arsy-Nya kosong atau tidak? Iya. Dipahami? Apakah arsy-Nya kosong atau tidak ketika Allah turun ke langit dunia? Nah, di sini memang ada khilaf di kalangan para ulama ahli sunnah sendiri. Ada yang mengatakan kosong, ada yang mengatakan tidak, dan ada yang mengatakan tidak boleh ditanya kosong ataupun tidak. Iya. Ini pendapat, 3 pendapat dari kalangan para ulama ahli sunnah. Pendapat yang paling lemahnya mengatakan kosong, dan yang paling kuatnya adalah pendapat yang mengatakan tidak kosong. Nah, ini merupakan pendapat jumhur para ulama ahli sunnah, ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan dikuatkan oleh para masyaikh yang para masyaikh kita, ya, belakang ini, rahimahumullahu ala muwat minhum wa hafizallahu al-ahya. Iya. Karena itu para ulama mengatakan di sifat istiwa, istiwa itu adalah sifat dzatiyah fi'liyah. Sifat dzatiyah artinya Allah terus-menerus bersifat dengannya. Disifatkan dengan sifat istiwa. Dan dikatakan sifat fi'liyah sebab sebelumnya Allah tidak istiwa, kemudian setelah itu istiwa di atas arsy. Dan setelah istiwa di atas arsy terus-menerus Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy. Iya. Ini kesimpulan dalam masalah ini. Yang jelas Di dalam masalah sifat nuzul ini, kita tetapkan sifat nuzul untuk Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak serupa dengan makhluknya. Adapun yang dinukil oleh ahli bid'ah di sini, dinisbahkan kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, bahwa katanya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah mengatakan, Allah turun ke langit dunia seperti saya turun dari mimbarku ini. Kemudian beliau turun. Ini kedustaan terhadap Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Asal kedustaan ini dari seorang yang bernama Ibn Battuta, yang katanya pernah melakukan rihlah. Dan dia masuk ke Dimashq. Waktu itu dia lihat Ibn Taymiyyah khutbah dan dia berucap seperti itu. Dan dusta. Dia sebutkan tahunnya. Dan Ibn Taymiyyah waktu itu di penjara. Dan musuh-musuh beliau memang banyak di dalam masalah ini. Wallahul musta'an. Ala kulli hal, kedustaan ahlul bid'ah dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu itu sangat banyak sekali. Ya, asalnya karena seperti yang dikatakan oleh para ulama, seorang ahlul bid'ah kalau sudah bangkrut dalil, tidak punya argumen lagi, maka mereka pun cari hal-hal yang kadang hal tersebut adalah hal yang hina, mereka pakai juga. Wallahul musta'an. Dan belakangan juga saya dengar ada orang-orang yang katanya ditanya, kenapa enggak belajar sama Ustaz Zulkarnain? Oh, dia itu bahaya dalam masalah asma sifat, mengatakan Allah itu turun sama yang turunnya makhluk. Naudzubillahi min ad-dhalal. Baik. Itu hanya sekedar kedustaan yang biasa muncul dari sebagian orang yang memang profesinya senang berdusta. Maka dimaklumi saja. Kita pindah ke masalah berikutnya. Dikatakan di sini oleh pengarang rahimahullah ta'ala, sebelumnya kita lanjutkan ya, dari tadi kan. Kata beliau, waqul yanzilul jabbaru fi kulli lailatin. Dan katakanlah, Allah al-Jabbar, yang maha besar, maha agung, yanzilu turun fi kulli lailah, pada setiap malam. Bila kaifin, tanpa bagaimana. Kalimat bila kaifin di dalam nas-nas yang disebut oleh para ulama itu punya dua kemungkinan makna. Kemungkinan makna yang pertama, bila kaifin bermakna tanpa kaifiyah. Tidak boleh dikatakan dia itu sifatnya begini dan begini. Tanpa kaifiyah artinya tanpa dibagaimanakan. Jadi tidak boleh dikatakan turunnya setiap malam begini bentuknya, atau turunnya begini, tangannya begini. Itu namanya membagaimanakan. Dan bila kaifin bisa bermakna tanpa ada pertanyaan bagaimana. Kita tetapkan tanpa ada pertanyaan bagaimana. Ini dua makna kalau para ulama mengatakan bila kaifin. Jadi kadang kalau dikatakan kita tetapkan ini bila kaifin, tanpa kaifiyah, maksudnya jangan kamu katakan tangannya begini dan begitu. Ataupun bisa bermakna jangan kamu tanya bagaimana tangannya atau bagaimana turunnya. Dipahami? Kata beliau, waqul yanzilul jabbar fi kulli lailatin. Katakanlah bahwa Allah al-Jabbar turun setiap malam. Bila kaifin, tanpa bagaimana. Jallal wahidul mutamaddahu. Ma'agung Allah al-Wahid yang maha satu. Di antara nama dan sifat Allah, di antara nama-nama Allah adalah al-Wahid. Limanil mulkul yawm lillahi al-Wahidil qahhar. Ini penetapan nama al-Wahid. Nah, yawma tubaddalul ardu ghairal ardi was-samawat wa barazu lillahi al-wahidil qahhar. Ya, penetapan nama al-Wahid. Al-Wahid artinya yang maha satu. Al-Mutamaddahu, al-Mutamaddahu artinya yang dipuji. Di sini al-Mutamaddah dia bukan dari nama Allah, tapi di sini mimbar al-khabar. Mimbar al-khabar. Hanya sekedar pemberitaan. Pemberitaan. Jadi maklumi dalam kaidah asma wa sifat bahwa babul khabar awsa min babil asma. Wa babul asma awsa taib. Babul khabar awsa min babil sifat. Wa babul sifat awsa min bab al asma. Bab tentang khabar, tentang khabar itu lebih luas dari bab sifat. Jadi kadang ada sesuatu dikhabarkan. tentang Allah begini, belum tentu dikatakan dia itu sifat Allah. Ya, pengabaran. Ya, kalau bentuknya pengabaran, itu tidak dipermasalahkan kalau pengabarannya baik. Mengandung pujian dan mengagungkan Allah. Inilah yang diinginkan dalam Al-Quran, walillahil matalul a'la, dan bagi Allah perumpamaan yang maha tinggi. Nah, karena itu kalimat seperti ini, al-mutamaddahu, antum cari dalam nas Al-Quran dan Sunnah, tidak ada nama seperti ini dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi pengarah di sini menyebut al-mutamaddah limbabil khabar, hanya sekedar bentuk khabar saja, pemberitaan bahwa Allah itu maha dipuji. Ya, dan ini sejalan dengan nas-nas dan tiada dalil yang menunjukkan tentang jeleknya hal ini. Ya, dipahami? Ya. Kadang al-khabar lebih luas. Kalau bagus al-asma itu lebih sempit lagi. Sifat-sifat Allah harus diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Iya, harus diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Dari kalau pintu nama, tentang nama itu lebih sempit lagi. Iya. Nama-nama Allah juga diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Ada nama Allah, kalau disebut nama Allah berarti ada di dalamnya sifat. Berarti ada di dalamnya sifat. Misalnya dikatakan As-Sami, nama Allah yang maha mendengar. Di dalamnya pasti ada sifat mendengar, kan begitu? Iya. Di dalamnya pasti ada sifat mendengar. Tetapi kalau dia sifat, misalnya Allah disifatkan dengan sifat Ar-Ridha. Allah punya sifat Ridha. Nah, boleh dikatakan Allah namanya Ar-Radi, dipecah dari sifat. Nah, boleh. Tapi kita katakan Allah punya sifat Ar-Ridha. Nah, boleh dikatakan Allah punya nama Ar-Radi. Tapi kalau dikatakan Allah punya nama As-Sami', itu pasti ada sifat mendengar di dalam. Ya. Karena itu dikatakan oleh para ulama bahwa bab tentang sifat itu lebih luas dari bab tentang nama. Asma Allah Subhanahu wa taala. Dan babul khabar lebih luas dari bab al-asma. Jadi turun, dikatakan turun pada setiap malam. Kemana? Dikatakan oleh pengarang di sini ila tabaqid dunya, ke langit dunia. Yamunnu bi fadlihi, Allah memberi minnah, memberi keutamaan. Iya. Memberikan pemberian dengan keutamaannya. Fatafarraju abwaabus samai wa tuftahu. Maka dibukalah, ya, atau dilapangkanlah pintu-pintu langit dan dibuka. Ya. Kemudian kata pengarang, yaqulu Allah berfirman, ala mustaghfirun yalqa ghafiran. Ya. Ala harfu tanbih. Ya, ketahuilah. Ya. Atau adakah mustaghfirun, orang yang memohon ampun, yalqa ghafiran, ya kan akan mendapati yang mengampuninya. Maksudnya, kalau dia memohon ampun, pasti Allah Subhanahu wa taala pasti mengampuninya. Wa mustanihun khairan wa rizqan fayumnahu. Ada seorang yang memohon kebaikan atau memohon rezeki, Allah akan memberikannya. Ini penjelasan tentang hadis An-Nuzul. Kemudian beliau tegaskan, rawadza qaumun la yuraddu hadithuhum. Ini diriwayatkan oleh satu kaum yang tidak akan ditolak hadisnya. Maksudnya penjelasan tentang sifat nuzul diterangkan oleh satu kaum, maksudnya dari kalangan para ulama ahli hadis, hadis mereka tidak ditolak. Ya. Kenapa tidak ditolak hadis mereka? Karena hadisnya mutawatir, jalan-jalannya sangat banyak sekali. Ya, mustahil mereka, orang sejumlah itu, sebanyak itu, semuanya berkumpul melakukan kedustaan. Nah, Ibnu Qayyim dalam Shawaiqul Mursalah menyebutkan bahwa yang meriwayatkan tentang hadis an-nuzul itu sekitar 28 orang sahabat. Ya kan? 28 orang sahabat. 28 orang sahabat ini tidak bisa ditolak hadisnya. Mustahil semua 28 orang sahabat bersalah, apalagi kalau dikatakan berdusta. Iya. Karena itu kata pengarang, beliau menegaskan ala khaba qaumun kadzabuhum wa kubbihu. Ketahuilah, ya, betapa celakanya satu kaum yang mendustakan mereka. Dan ketahuilah bahwa kaum yang mendustakan mereka ini adalah kubbihu. Mereka akan dihinakan, akan direndahkan. Nah, setelah menguraikan tentang sifat an-nuzul, pengarang berpindah ke masalah lain, yaitu masalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, ya, tentang keyakinan atau akidah yang berharap terhadap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Yang hendaknya setiap muslim mempunyai keyakinan yang benar terhadap para sahabat. Ini dihitung dalam usul ahli sunnah wal jamaah. dalam masalah-masalah pokok di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ketika berbicara tentang masalah akidah, kebanyakannya memang berkaitan dengan rukun iman yang enam. Keimanan kepada Allah, masih dalamnya masalah tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, yang kebanyakan kita bahas tadi tentang sifat. Kemudian berkaitan dengan keimanan kepada para rasul, kemudian keimanan kepada kitab-kitab Allah, pada para malaikat, kemudian keimanan kepada hari akhirat. Keimanan kepada hari akhirat masih dalamnya yang perkara keimanan tentang alam kubur, keimanan di padang mahsyar, keimanan tentang syafaat, kemudian keimanan tentang tentang jembatan, tentang telaga, ya, surga dan neraka. Ini masuk dalam rentetan keimanan kepada hari akhirat. Kemudian keimanan kepada takdir. Selain berbicara tentang rukun iman yang enam, ya, ahli sunnah wal jamaah juga membicarakan tentang masalah-masalah. Yang masalah-masalah ini merupakan ciri pembeda antara ahli sunnah dengan yang lainnya. Ya, ciri pembeda sebab masalahnya adalah masalah pokok, ditunjukkan oleh dalil syar'i. Ahli sunnah menyelisih ahli bid'ah dalam masalah tersebut. Contoh seperti permasalahan tentang para sahabat. Sikap terhadap para sahabat memang bukan dari rukun iman yang enam, tapi disebut oleh para a'immah. Tapi ini pembeda antara ahli sunnah dan ahli bid'ah. Demikian pula tentang masalah karamah al-awliya, penetapan tentang karamah para wali. Ada yang ekstrim, ada yang menyepelekan, ada yang menolak tentang hal tersebut, mengingkarinya. Ahli sunnah menampakkan masalah ini untuk menunjukkan pertengahannya ahli sunnah dalam hal ini, bantahan terhadap ahli bid'ah. Kemudian sikap terhadap para penguasa juga disebut oleh ahli sunnah dalam pembahasan-pembahasan akidah mereka. Karena ini adalah pembeda antara ahli sunnah dan kelompok ahli bid'ah yang menyimpan dalam masalah ini. Maka di sini pengarah menjelaskan tentang masalah sikap terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau, وَقُلْ إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ وَزِيرَاهُ كِدَمًا ثُمَّ أُثْمَانُ الْأَرْجَحُ. Kata beliau, وَقُلْ, dan katakanlah sekali lagi, wahai kalian orang yang ingin mengikuti sunnah, katakanlah dalam keadaan kamu meyakini dalam dirimu dan dadamu lapang untuk menerima hal tersebut, kamu ucapkan hal tersebut tanpa keraguan. Katakan, inna khairan nasi ba'da Muhammadin, sungguhnya sebaik-baik manusia setelah Nabi Muhammad, wazirahu, dua wazirnya. Ya, wazir secara bahasa itu adalah pembantu raja. Pembantu raja, kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia mungkin paling dekatnya menteri. Jadi manusia yang paling baik setelah Nabi Muhammad adalah dua menterinya, Kidman. Kidman ini artinya sudah lama mereka membela Rasulullah, sudah dari dahulu. Siapa keduanya? Yaitulah Abu Bakar dan Umar ibn Khattab. Abu Bakar As-Siddiq, nama lengkap beliau Abdullah ibn Uthman ibn Abi Quhafa radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar adalah manusia yang paling afdal dan paling utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para sahabat beliau. Iya. Kemudian setelah itu adalah Umar ibn Khattab. Kata beliau, wazirahu kidaman thumma Utsman al-Arjah. Kemudian Utsman al-Arjah. Naam, al-arjah artinya yang paling rajih, yang paling afdal, yang paling kuat. Nah, di sini pengarang menyebut dengan kalimat al-arjah, sekadar akan mengisyaratkan bahwa pada Utsman ada khilaf. Ya. Atau kemungkinan lain boleh menekankan hal ini bagi bantahan terhadap kelompok ahlul bidah dalam masalah ini. Perlu diketahui bahwa susunan manusia yang paling baik dari kalangan para sahabat Rasulullah adalah empat orang khulafa ar-rasyidin. Abu Bakar kemudian Umar, ini sepakat ahli sunnah, tidak ada perselisihan. Utsman kemudian Ali, ini pendapat jumhur ahli sunnah di dalam masalah keutamaan. dalam masalah keutamaan. Kalau dalam masalah khilafah, maka ahli sunnah sepakat bahwa Utsman dahulu, kemudian Ali yang lebih utama dalam masalah khilafah. Kenapa? Sebab dia mengangkat Utsman sebagai khalifah yang ketiga adalah seluruh para sahabat, dan Ali bin Abi Thalib termasuk dari mereka. Siapa yang menyelisih ini, artinya menyelisih kesepakatan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Karena itu dihukumi dia adalah sesat dan mubtadi. Iya, sesat dan mubtadi. Dipahami ini? Tapi kalau dia dahulukan Ali di atas Utsman dari sisi keutamaan, bukan khilafah. Dia katakan Utsman lebih berhak dalam khilafah. Tapi dalam sisi keutamaan, dalam sisi keutamaan, Ali lebih banyak keutamannya. Dan mungkin dia lihat hadis-hadis tentang keutamaan Ali lebih banyak, dia katakan Ali lebih banyak. Ini memang pendapat sedikit dari kalangan ahli sunnah dari negeri Kufah. Ya, dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita tidak terlalu keras di sini. Ya. Akan tetapi, ini pun pendapat yang kurang kuat. Yang mengatakan Ali lebih banyak keutamanya daripada Utsman. Yang dikata Ali lebih banyak keutamanya daripada Utsman, tentunya Ali yang diangkat menjadi khalifah yang ketiga oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka Utsman adalah yang ketiga setelah Abu Bakar dan Umar. Kemudian kata beliau, kondisinya dulu ya. Untuk persiapan salat asar, subhanallah wa bihamdik, syallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.